نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله حفظكم الله الله سبحانه وتعالى بالفرمان لدلم القرآن الكريم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير الله سبحانه وتعالى mengatakan di dalam ayat ini tidaklah kalian perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan apa-apa yang berada di langit dan apa-apa yang berada di bumi dan menyempurnakan nikmat atas kalian secara zahir dan batin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kenikmatan Allah Subhanahu wa taala amatlah banyak. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya engkau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala amatlah banyak. Yang wajib bagi seorang muslim untuk mensyukuri nikmat tersebut sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dikaruniakan kepada kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya mengatakan ya ayuhan nas zkuru ni'matallahi 'alaikum. Ikhwani fillah hafizakumullah. Oleh karena itu barang siapa yang mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menambah nikmat tersebut untuk kalian. Apabila kalian kufur, sungguhnya azabku amatlah pedih. Maka kita sebagai hamba, sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita dengan kita mengarahkan nikmat tersebut kepada ketaatan, bukan kepada kemaksiatan. Itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. maka perlu kita ketahui bahwasanya kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmatul iman, nikmatul Islam wa sunnah. Nikmat kita menjadi seorang muslim, nikmat kita menjadi seorang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, bermanhaj salaf. Kita syukuri nikmat tersebut dan ini merupakan kenikmatan yang besar, kenikmatan Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan agama untuk kalian, dan aku sempurnakan nikmatku dan aku ridha agama Islam itu sebagai agama buat kalian. Maka barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami deena falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama tersebut dan dia di akhirah menjadi orang-orang yang merugi. Ikhwani fillah hafizakumullah, termasuk rasa syukur kita terhadap nikmat ini adalah kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, berkomitmen dengan agama Islam ini dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Kitab wa Sunnah, berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, dan janganlah kalian berpecah belah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada para sahabatnya dengan wasiat yang balighah, yang seolah-olah wasiat itu adalah wasiat orang yang mau meninggal, orang yang mau berpisah. Maka Rasulullah SAW, maka para sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ka'anna mau'idhatun muwaddi'." Seolah-olah ini adalah nasihat orang-orang yang mau berpisah. "Fa'usina." Maka berilah wasiat kepada kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usikum bittaqwallah." Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wasmi'u wa ta'ah." Mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. "Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba yang hitam. "Fa innahu man ya'ish minkum." Maka sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku, yang diberi umur panjang, "fasayara ikhtilafan katsira." Maka dia akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya akan terjadi fitan setelah matinya beliau, akan terjadi banyak fitnah, di antaranya fitnah perselisihan, perpecahan kalangan kaum muslimin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar agar selamat dari fitan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Maka wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang telah diberi petunjuk. Gigitlah dengan gigi geraham, peganglah erat-erat sunnah tersebut. Ini menunjukkan betapa besar fitnah yang akan terjadi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk benar-benar memegang sunnah tersebut dengan erat, menggigit dengan gigi geraham, yang itu adalah gigi yang paling kuat untuk menggigit sesuatu. Ikhwani fillah hafizakumullah, maka termasuk dari syukur nikmat, syukur terhadap nikmat tersebut yaitu nikmat Islam, adalah dengan berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah, tunduk pada syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya di atas ilm. Ikhwani fillah hafizakumullah, termasuk daripada nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada orang-orang mukminin, kepada orang-orang yang beriman, dengan diutusnya seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka dari kesyirikan, dari kekufuran, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajari mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan dulu mereka dalam keadaan sesat yang nyata. Dulu mereka berada di dalam kesesatan yang nyata, maka merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya diutus seorang rasul, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan umatnya atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk ditinggalkan. Ini kenikmatan yang besar yang wajib bagi kita untuk mengikutinya, menjadikan beliau sebagai suri teladan bagi kita, karena Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia berada di atas akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang mulia, punya akhlak yang mulia. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an annahu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Ditanya Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an, bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaatinya. Qul atiullaha wa atiur rasul. Katakan ya Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh bagi kalian terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, yang kita harus mengikuti beliau. Akan tetapi kita di zaman sekarang ini, kaum muslimin jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang mereka ikuti adalah orang-orang kufar, orang-orang kafir, yang mereka adalah syarul bariyah. Sejadinya manusia ke bumi ini bangga dengan adat istiadat mereka, jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib atas kaum muslimin untuk kembali kepada din Allah Subhanahu wa taala, kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ikhwani fillah hafizakumullah, termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat talabul ilm, nikmat bisa atau nikmat masih diberi kesempatan kita untuk bisa menuntut ilmu agama ini, yang kita hidup di zaman yang penuh dengan fitan, dengan fitnah-fitnah, fitnah dunia, fitnah tunisa, fitnah tulmal. Maka termasuk karunia Allah yang besar, seorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju markis pondok-pondok ahli sunnati wal jamaah dalam rangka untuk mempelajari agama ini, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari masyarakat. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keutamaan dan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang rela untuk keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mencari ilmu din. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, menempuh jalan bukan untuk bisnis, bukan untuk perkara dunia, bukan untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia, akan tetapi dia keluar dalam rangka untuk menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari masyarakatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran, yaitu akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Betapa besar keutamaan yang diberikan oleh talabul para penuntut ilmu yang menyempatkan waktunya untuk mendengarkan wasiat Allah dan Rasulnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, yang mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, mempelajari makna yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut, mempelajari makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, atau mempelajari lafaz-lafaznya, membaca lafaz-lafaznya dengan benar, membaca ahkam tajwid atau mempelajari maknanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan atas mereka sakinah, ketenangan, dan akan diliputi oleh para malaikat dan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan akan disebut-sebut namanya di majelis yang mulia itu di hadapan para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada para penuntut ilmu, para penuntut ilmu din syar'i, Ikhwani fillah hafizakumullah. Dan termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmatul ukhuwah. Nikmatnya ukhuwah, hubungan antara satu dengan yang lainnya, sama kaum muslimin, saudara kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Sebutkanlah, sebutlah, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan atas kalian. Id kuntum a'da, ketika kalian dulu bermusuh-musuhan, saling menumpahkan darah, zaman jahiliyah, kana asabiyah, banyak tertumpah darah. Pada saat itu disebabkan perkara yang sepele, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam dan mempersaudarakan antara kalian, menyatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum min ni'mati ikhwana, maka kalian menjadi bersaudara, saling bersaudara, rukun antara satu dengan yang lainnya. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, dan ketika itu kalian berada di ambang pintu jahannam. Fa anqadhakum minha, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian. Ikhwani fillah hafizakumullah. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita. Saling mencintai antara satu dengan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat ukhuwah, yang mana bisa mempererat ukhuwah kita adalah dengan mencari sebab-sebab yang dapat mempererat tali persaudaraan antara kita kaum muslimin, terlebih-lebih lagi ahli sunnati wal jamaah. Maka termasuk daripada mempererat tali persaudaraan, sebab semakin eratnya tali persaudaraan adalah ziarah, yang dengan ziarah itu akan tumbuh mahabbah. Ziarah karena Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan zara akhan lahu fi quryatin ukhra, seorang menziarahi saudaranya di negeri yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepadanya. Maka malaikat itu ketika datang kepadanya, "Aina turid?" Qala, "Uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah." Maka orang laki-laki ini mengatakan, "Aku menginginkan saudaraku di negeri ini." "Hal laka 'alaihi min ni'matin tarubbu 'alaihi?" Apakah engkau memiliki tanggung jawab untuk memelihara, menjaga ni'mah atasnya, ada hubungan usaha atau yang lainnya, hubungan kerja atau bisnis yang lainnya, sehingga dengan sebab ini engkau menziarahinya? Kata orang ini, "Tidak, la ghairu annahu ahabbuhu fillah." Tidak, melainkan aku datang ke sini karena aku mencintainya, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat ini mengatakan, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad ahabbaka Allah kama ahbabta lahu fi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ziarah yang kita lakukan ini dan memberkahinya dan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempererat tali persaudaraan kita, benar menjauhkan dari sebab-sebab yang bisa memecah belah tali persaudaraan. Ini di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sebutkan, karena mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Sebutkan, ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung, agar kalian dapat kemenangan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah, memberkahi ziarah kita ini, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Antara saat cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika.